Wiwi Sagita Yu. Opo pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu, jaremu arep nampa opo anane, nanging nyatane tresnaku mbok sepeleke. Nyanyi para kudune kowe ngerteni kape mati di balik Gusti, senadian atiku wis bubrah ngadeli kene ibadah Gusti sing paringi berkah. Jaremu kerja esok sore.